Boom. Bentukannya begini, Bu. Nah ini. Kecil sih, Bu, cuman diperbesar. Ini dia sel induk nih. Sini sudah ada Nur Muhammad di setiap tubuh manusia. Nanti dia berbelah-belah. Makanya sel induk itu setelah berbelah-belah menjadi sel yang banyak. Ya? Banyak. Ini teorinya ya. Kita enggak usah hafalin, cuman saya mau bilang bahwa ini ada landasan ilmiahnya. Ya? Next lagi. Jadi, ada dokter Korea yang mencoba ngambil sel induk jantung seseorang. Ya, ini jantung orang udah mau rusak, diambil sel induknya. Ya, lewat sum-sum tulang belakang. Itu susah banget loh, Bu. Nih stem cell dicari, mana sel induknya. Baru dimasukin lagi. Bersihin, masukin lagi, ya. Sehingga jantung yang selnya rusak jadi bagus. Nah, yang unik adalah oke. Next lagi. Jadi ada sebuah wawancara di Al Jazeera Channel, dokter Korea yang tadi dipertemukan dokter, ya, dokter Raja Arab yang juga tas orang Sufi. Dan mereka berkesimpulan sel induk itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bukan kata Aisyah ya, Bu. Ini penelitian dari dokter-dokter yang juga Sufi. Ya. Dan ternyata ngambil sel induk itu sudah ada sejak zaman Ibnu Sina, Avicenna. Paham ya, Bu? Nah, terus ternyata di mana sel induk itu kalau kita mau cari? Ada di plasenta bayi. Makanya sekarang ada budaya plasenta disimpan untuk dijaga stem cell-nya. Besok-besok yang punya plasenta sakit diambil dari situ. Dan gak cuman punya dia saja. Omnya, keluarga adeknya, tantenya dari ayah, dari ibu juga bisa ambil. Apalagi penyakit autoimun. Bisa ambil dari situ. Disimpannya di suhu minus 195,6 derajat. Untuk menjaga kualitasnya. Namun itu berbayar, Ibu. Yang paling murah 60 juta. Sampai 300 jutaan. Belum biaya tahunan maintenance-nya. Bisa, Bu. Namun memang harus ada ikhtiar dananya. Dan juga kalau diambil masukin ke tubuh tuh sakit. Ya. Makanya ibu-ibu zaman dulu plasentanya ditanam karena enggak tahu. Untung ada sedikit tuh. Pusatnya, tali pusat. Nah, zaman dulu kan ibu-ibu tali pusat disimpan kan, Bu? Kalau anaknya demam, direndam air hangat, diminumin anaknya kan? Ternyata itu betul. Kemana, Bu, tali pusat anaknya, Bu? Saya ada, alhamdulillah. Cuman ilmu ini belum punya dulu. Jadi waktu sakit tetap aja dikasih paracetamol. Ibu saya sudah bilang, rendam itu tali pusatnya anakmu. Ibu saya, ada orang Makassar kan? Rendam itu tali pusatnya anakmu, kasih minum. Saya gak paham, kenapa sih? Ah, baru sekarang. Pernah dengar gitu, Bu? Makanya kita gak boleh ya menentang omongan-omongan orang tua nenek moyang. Terima dulu, ntar kita teliti. Ya. Nah sekarang ya. Mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Ada cara lain selain kita simpan apa? Tadi kan sudah sepakat, cahaya kita dari Nur. Cahaya yang keluar dari tubuh kita dari Nur Muhammad. Nah sekarang bagaimana menyambungkan cahaya kita dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad, dan sekarang Rasulullah sudah ya telah tiada, tentu ruhnya, ya, next, itulah maka salah satu dari jutaan, ya, jutaan yang tersirat dari ayat ya Quran Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi. Terus apa lagi? Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu tasliman. Kenapa sih disuruh? Dulu kita patuh karena di Quran, kita ikuti terus. Sekarang buah kepatuhan kita itulah diteliti bahwa kalau kita salawat, stem cell di dalam tubuh kita nyala. Karena tubuh kita itu dari stem cell. Stem cell itu dari Nur. Maka kalau ibu jantungnya agak sakit, ya, jangan cepat-cepat minum obat dokter dulu. Langsung Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Kenapa harus diulang-ulang? Stem cell agak di dalam tubuh. Ini jantung segede itu dia agak dalam. Jadi harus diulang-ulang. Kok bisa sampai di jantung? Tadi lewat sistem saraf yang membawa salawat kita. Dan harus diulang-ulang. Supaya apa? Kena stem cell-nya. Kalau stem cell kena, Bu, wih, sel yang rusak digantikan. Maka ibu kalau lutut sakit juga ya. Tadi suruh apa kalau supaya kita tidak ngilu-ngilu suruhnya lututnya? Hah? Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma. Ibu bayangin arahkan ke situ. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, Bu. Makanya tadi saya bilang kalau watak ibu lagi angot-angotan, baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Itu anak ibu lagi angot-angotan. Ibu ya, punya anak SMP, kita bulan lalu udah belajar kan? Enggak bisa sembarangan ngomong sama anak SMP kan? Mending ibu belai-belai kepalanya, pas di kena wataknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Begitu. Jangan dikit-dikit nasihatin anak lewat mulut. Anak SMP lewat mulut, ya, dia reject. Mending kita bacain salawat. Sini sayang. Ibu, aku sebel banget. Sakit kepala ya? Sini, ibu pijitin. Begitu juga suami kita. Kalau ibu disuruh minta pijit, dia kesempatan. Allahumma sholli wa sallim wa sallim wa sallim wa sallim. Betul. Ya Allah. Ya Allah. Dan selain dia bekerja di tubuh kita, ibu, ya, cahaya kita karena dari Nur Muhammad, cahaya kita kan berpendar kan, yang tugasnya membawa doa, membawa niat. Tapi pada saat ibu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu sinyal saya jumpa Rasulullah. Ayo kita selawat, Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ibu, itu stem cell kita semua seneng. Kemudian sinyal kita bawa, ya, selawat kita sampai Rasulullah. Itu makanya Rasulullah kenal kita, Bu. Badan kasar kita dirumil, tapi badan bioplasmik kita jumpa Rasulullah. Gak mungkin gak ada sebuah mekanisme yang membuat Rasulullah kenal semua umatnya. Ternyata lewat salawat itu, apa yang datang? Sinyal, ruh, nur. Tadi nih salawat kita, Bu, Rasulullah langsung tahu, oh ini ada Aisyah Dahlan datang, ada Ibu Yanti Iwan datang, ada Bunda Ineke datang. Yang ikut salawat tadi ya, yang tadi diam aja enggak. Paham? Makanya mengapa buka doa dengan salawat? Supaya apa? Sinyal kita sampai lapisan langit ketujuh. Karena disepakati oleh ulama, ruh nabi, ruh rasul, ruh orang beriman disimpan Allah pada saat alam barzah ini di lapisan langit ketujuh. Jadi kalau ibu mau doa, mengapa kita diminta salawat dulu? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya? Al-Fatihah ila ruh, gitu ya, kepada Rasulullah, agar sinyal kita dibuka dulu oleh Allah sampai langit ketujuh, Bu. Panjang gak, Bu? Orang 4G aja panjang, apalagi sampai langit ketujuh. Ibu punya anak dimanapun di belahan bumi ini, kalau ibu sudah buka doa dengan salawat, sampai sinyal ibu tempat itu. Kalau buatan manusia 4G, kita 4TG. 40, Bu. Paham ya, Bu? Keren kan? Maka dengan salawat itu saja kita sudah dapat syafaat di dunia. Dibantu oleh Allah lewat perantara nabinya untuk kita memanjangkan sinyal kita. Untuk apa sih? Emang di dunia untuk apa, Bu? Saling memberi pesan. Nah kenapa ibu pegang terus itu gadget? Untuk saling memberi pesan kan? Padahal manusia adalah gadget alam semesta. Kita gak ada gadget, gak usah takut, Bu. Kita bayangin aja wajah siapa, bicara sama dia. Sampai, Bu. Tergantung dia lagi tidur apa enggak. Tapi kalau ibu doain anak atau doain suami, ibu dialog sama suami, ya Allah, sampaikan salam rinduku untuk suamiku. Sebut namanya, Bu. Prianto bin Sismadi bin Parto di Mulyo. Oh, harus panjang. Kalau Prianto aja ada 1000 Prianto di dunia ini. Nanti dapat semua, kan? Nah, itu, Bu, saat itu juga suami kita kalau dalam keadaan relax, ada kuncinya ya, keadaan relax, dia terima. Kalau dia kadang tegang, kadang gak terima. Dia relax. Tapi gak usah juga sampai rumah, ayah, rasa gak tadi aku salamkan rindu? Gak usah juga begitu. Ngapain sih check and recheck, kepo banget. Kemudian, ya, makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah meminta kita bersalawat. Ya, salah satunya barang siapa membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali dan pada waktu sore sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Gak mungkin ada mekanisme yang tidak menghubungkan kita dengan Nabi saat ini. Apa itu? Badan bioplasmik kita. Sinyal kita. Ya Allah. Bahkan salah satu hadis Rasulullah ya, mengatakan, kalau ada hambaku bersalawat, ruhku kembali lagi ke jasadku dan menjawabnya. Makanya kalau kita lagi di raudhah, Bu, itu dekat sekali sama Rabbi. Baik jasad dan ruhnya. Mau ke sana, Bu? اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.